Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Meneruskan materi bab Ulum Maram ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita sudah masuk di kitab muzakarah. Setelah menyelesaikan kitab Janais sebutkan dari Abi Sa'id bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi mewajibkan untuk orang-orang kaya diambil hartanya. Diberikan pada orang-orang miskin, diwajibkan biar zakat, ini zakat mal. Kemudian dirinci oleh beliau, oleh Ibnu Majah dengan hadis Anas Malik radhiyallahu anhu, kisah Abu Bakar Siddiq ketika menunjuk beliau, menunjuk Anas untuk mengambil sedekah orang-orang Bahrain. Sebutkan di hadis yang telah lewat tentang zakatnya ibil unta. Berikutnya qala rahimahullahu taala, kita teruskan. Wa bisadaqatil ghanam, dan di sedekahnya ghanam yaitu domba ataupun kambing ghanam ya. Fi sa'imatiha, sebutkan sa'imah di Tawdil Ahkam. Mari kita sebutkan sedikit. Fa sa'imah ya lati tur'a fi mubah. Sa'imah itu adalah binatang ternak yang digembala di tempat yang boleh-boleh saja, digembalakan. Bukan di kandang dia cari pakan, dia arit ya, dia arit ambil pakan dimasukkan kandang atau dikasih konsentrat dan sebagainya. Jerih payah dia bukan. Ini dia tinggal melepaskan binatang ternaknya di rerumputan atau mungkin di tempat-tempat ya yang banyak rumputnya. Itu maknanya ya. Jadi kalau binatang ternak itu dia pelihara dalam kandang, dia jerih payah di situ tidak dikeluarkan zakat. Yang dikeluarkan adalah sa'imah, sa'imatiha. Dan sedekah domba ataupun kambing di tempat gembalaannya idza kanat arba'ina ila isrin, apabila 40 ila isrin wa mi'ah, 120. 40 sampai 120. Syatin, kambing syah, maka itu keluar kambing satu kambing. 40 sampai 120 keluar satu. Berarti kalau jumlahnya 39 tidak keluar. Kalau jumlahnya 40 keluar satu. Jumlah 120 juga satu. Faidah zadat ala isri namiah ilami atain, apabila lebih dari 120 sampai 200 babi hasyatan, maka keluar dua kambing. Jadi dia punya kambing rumahnya 200, maka keluar dua kambing. Faidah zadat ala mi'ataini, apabila lebih dari 200 ila salasi mi'ah sampai 300, 200 sampai 300 babi hasyatan, maka dikeluarkan di dalamnya tiga kambing. Jadi dia punya 300 ekor kambing, keluar 3 kambing. Fa'idha zadat ala saras mi'ah, apabila lebih dari 300 kambing, fa'fi kuli mi'ah syah. Ya, jadi 400 umpamanya, berarti setiap 100, 1. 600 kambing, setiap 100, 1, berarti 6 kambing. Fa'idha kanat sa'imatul rajul naqisah, apabila gembalaan seorang itu kurang min arba'in syah, kurang dari 40 kambing, ya, syatan wahidah, satu kambing saja. Berarti 39 kambing. Dia punya 39 kambing. Walai sahabiyah sodakoh, tidak di dalamnya sedekah. Ya, 39 kambing, satu, kurang satu saja tidak keluar zakat. Ila iya syarobuha, kecuali apabila robuha pemiliknya itu menginginkan, aku mau sedekah lah. Ya, boleh. Walai yuzma'u baina mutafarik. Ini penting ini. Kadang melakukan tipu daya pemilik kambing itu. Dan tidak boleh mengumpulkan antara mutafarikin, sesuatu yang terpisah. Gimana ini? Contohnya, saya ditulis, ada dua orang, ya, mempunyai sah. A punya 50, B punya 50. Ya, masing-masing ini keluar satu kan itu sudah lewat. Setiap 4 bulan keluar satu. Maka dua orang ini wajib mengeluarkan satu apa? Satu kambing. Yang A keluar satu kambing, B keluar satu kambing, karena dia masing-masing punya 50. Akhirnya karena takut untuk diambil sedekah banyak, dia gabungkan. Si A dan B sepakat, mari kita gabungkan. 50 dan 50 jadi 100. Berapa keluar? 1. Nah, itu. Jadi A dan B digabungkan keluar satu saja. Ini tidak boleh. Ini tipu daya licik yang tidak diperbolehkan. Kebalikannya. Paham ya tadi 50-50 ketemunya 100 terus keluar satu. Ini kebalikannya. Wala yufarraqu baina mustami', tidak boleh memisahkan di antara suatu yang berkumpul. Khasyata sadaqah, takut untuk dikeluarkan sedekah. Gimana ini contoh yang kedua ini? Contohnya ada dua orang A dan B. Masing-masing mempunyai 20 dan 20. Ya kan? dikumpulkan 40 kan? 40 ini dikumpulkan. Kemudian karena takut untuk dikeluarkan sedekah, masing-masing menarik apa yang dia miliki. Dan ini 40 kambing ini dimiliki oleh si A dan si B. Asalnya bersatu keduanya. Dia bersatu nanti keluar satu. Tapi supaya tidak keluar zakat, masing-masing menarik. Kita tarik ini sebelum nanti datang orang yang mengambil zakat mal. Akhirnya apa? Masing-masing si A mengambil bagian dia 20, si B mengambil 20 juga. Keluar enggak? Juga. Kan keluar dari 40. Nah, ini enggak boleh. Si budaya jenis kedua. Paham ya? Jelas sekali. Paham. Kemudian berikutnya, wa makana min khalitaini, dan apa yang dia itu memang dari dua campuran, dua pemilik. Ya, memang benar-benar dua pemilik. Ya, fa innahuma, maka keduanya sesungguhnya tatarajaan, menarik, masing-masing menarik, bainahuma, di antara keduanya bisawiyah, dengan sama. Kalau memang benar-benar ini adalah suatu yakni gabungan, ya sudah, ketika akan keluar ya sedekahnya masing-masing menarik bagian-bagian masing-masing, bukan untuk yang tadi melakukan tumpu daya tadi, enggak. Memang ini adalah dimiliki dua orang ya, maka masing-masing menarik bagian masing-masing sesuai dengan kadar mereka masing-masing. Memang yang satunya mempunyai 60, yang satunya 40, ya sudah, tarik masing-masing. Kemudian wala yukhroju fi shadaqah harimah. Nah, kemudian selesai ini tentang masalah kambing ya, sudah selesai. Adapun masalah sapi itu di hari yang lain. Sapi, kerbau di hari yang lain. Ya, kalau unta disimpan di sini, demikian juga kambing. Demikian juga domba, sama. Kambing dan domba sama. Sekarang disyaratkan juga wala yukhraj, tidak dikeluarkan fi shadaqah, di dalam sedekah ini binatang ternak harimah. Yaitu apa? Yang sudah tua. Bukan harimah musinnah, ini sudah tua, alati safatat asnanuha minal kibari, yang sudah ompong gigi-giginya karena tua, tidak boleh. Tidak boleh dikeluarkan. Wala data awar, demikian juga memiliki kebutaan, benar-benar buta, tidak boleh. Sengaja dikeluarkan yang jelek-jelek, tidak boleh seperti ini. Ya. Wala taisun, demikian juga tais ila ayyasyal musaddiq, kecuali apabila orang bersedekah memang ingin mengeluarkan. Disebutkan tais di sini. Disebutkan mengatakan musaddiq di sini ya. Ya, ini orang yang bersedekah. Tais disebutkan tais disebutkan oleh Abdullah Basar wa ta'ala di Tawil Ahkam. Tais itu adalah dukur, jenis laki-laki dari ma'is ya, dari kambing. Ini lantanihi, karena sangat bau. Nah itu. Jadi kambing yang mungkin bau dan sebagainya, maka tidak dikeluarkan. Sehingga apa? Fasad lahmihi, dagingnya berpengaruh menjadi tidak enak. Ini apabila rabi'an, apabila jelek. Tapi kalau itu barang yang bagus, maka dikeluarkan. Ya itu, jadi tidak dikeluarkan dia itu tua, demikian juga buta, demikian juga yang dia itu bau. Sengaja dia pilih kayak gini, nah tidak boleh. Kecuali kalau orang bersedekah memang menghendaki untuk mengeluarkan. Kemudian wafi rekoh, selesai ini sekarang kambing ya, rekoh yaitu fiddah, perak. Dan dalam perak bagaimana fi mi'atai dirhamin, di 200 dirham. Kalau dirham kan sekitar 1 juta ya, kurang lebih. 200 dirham ya, itu dinar 1 juta, dirham itu 100 ribu. Di dalam 200 dirham, rubul usyur, usyur 10, rubu 1/4, ya ini berapa? 1/40, ini biasa kita tahu, 2,5%, setiap 40, 1 bagian, 2,5%, sama. Ya, kalau kita lihat juga kambing, setiap 40, keluar 1 juga. Ya, demikian juga emas, ya, 2,5%. Pailam takun illa tis'ina wa mi'ah, kalau tidak ada pada diri orang itu kecuali 190, ini kurang dari 200 kan, falaysa fiha shadaqah, maka tidak ada di dalamnya sedekah. Illa isa'arabu, kecuali pemiliknya menghendaki, aku ingin sedekah lah, walaupun sebenarnya tidak wajib, belum nisab, tahu nisab ya, batasannya belum sampai. Waman balagat indahu minal ibil shadaqatul jadah, apabila sampai di sisinya dia ini dari unta sedekah, sadaqatul jadah, harus dia keluarkan jadah ya, sudah lewat pembahasannya. Kapan itu dikeluarkan jadah? Jadah pernah lewat, itu sudah sempurna 4 tahun masuk otomi kelima. Dia harus keluarkan jadah, ya kan, harus keluarkan jadah. Dia orang tanya banyak, dia harus keluarkan jenis jadah 4 tahun ke atas. Boleh saya tindak jadah, tapi di tempat dia tidak ada jadah. Oh, tidak ada, punya aku tidak ada unta umur 4 tahun lebih. Wain tahu hekoh, tapi dia mempunyai hekoh saja. Hekoh disebutkan yang itu sempurna 3 tahun masuk tahun keempat. Ini lebih kecil, ya kan? Pak Ina untuk balu minum, boleh, tidak apa-apa. Sudah hekohmu berikan saja, tidak apa-apa. Kalau lebih kecil, tidak apa-apa. Bahasa umumnya diterima darinya. Tapi harus menambah apa itu? Wajalumaha dan menambah dengannya syataini, 2 kambing. Ini stay sarota lahu apabila mudah bagi dia mendapatkan. Tidak apa-apa umur 3 tahun lebih ditambah 2 kambing. Kalau ada kan itu, kalau ada 2 kambing. Tahu apa isrina dirhaman atau 20 dirham sama ketuanya. 2 kambing kan 2 juta kira-kira. 20 dirham kan 2 juta juga. 20 ini 100 ribu. Ini diatur dalam syarat kalau tidak ada. Dia umur 5 tahun ya kasih umur yang ya 4 tahun enggak ada kasih umur 3 tahun tapi tambah uang kan itu. Wan balaghat innahu sadaqat hiqah. Barang siapa pada diri dia itu sedekah hiqah, walisat innahu hiqah, tidak ada di sisinya itu hiqah. Bainul jadah, dia punya jadah. Berarti apa? Kasih yang lebih bagus, kemudian yang menarik itu ngasih uang. Fa inna untuk balaminu jadah, maka diambil dari dia itu jadah boleh. Wa yuktihi al-musaddaq, dan pemilik uang ini memberi kepada penariknya musaddaq yang menerima zakat mal dari pemerintah misalnya isrina dirham 20 dirham au syataini au 2 kambing sama yaitu rol bukhari berarti ini bukhari di sini untuk saya sudah ada.